Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah dengan limpahan nikmat beserta karunia-Nya. Kita dimudahkan oleh Allah untuk berada di majlis yang mulia ini, majlis ilmu yang dibacakan padanya kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Riyadhul Jannah, taman surga. Maka beruntunglah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa menghabiskan waktunya di majlis-majlis seperti ini. Majlis yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu fi ma bainahum illa haffathumul malaikah ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum berkumpul pada salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitabullah dan juga mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Para malaikat mengelilingi mereka dan rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah pun menyebut-nyebut nama mereka di kalangan para malaikat yang berada di sisinya. Keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang tidak akan didapatkan oleh siapapun dari penduduk dunia dengan harta benda yang dia miliki, hanya didapatkan oleh orang-orang yang hadir di majelis ilmu. untuk bermudzakarah dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Empat keutamaan yang mulia turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diberi ketenangan jiwa, ketentraman hati oleh Allah. Kemudian para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat Allah meliputi mereka. Dan Allah menyanjung-nyanjung mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Di mana kita akan dapatkan keutamaan-keutamaan ini? Selain di majelis ilmu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. La ya'lamun. Mereka lebih memilih berbagai kegiatan yang lain, majelis-majelis yang lain, kesibukan-kesibukan yang lain. Tapi suatu saat mereka akan menyadari penyesalan yang mendalam ketika mereka sudah berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan pasti semua kita akan berada di hadapan Allah ketika kita dihitung, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, di saat kita sangat membutuhkan amalan-amalan kita. Maka beruntunglah ketika Allah Jalla wa'ala masih memudahkan kita sampai saat ini untuk berada di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu. Semoga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Oleh karena itu, ciri khas yang menjadi keistimewaan Ahlus Sunnah sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, wa majalisul ilmi huburuhum, majlis-majlis ilmu itu adalah hobi mereka, hobi untuk menghadiri majlis ilmu. Sehingga kalau kita ingin baik, meningkatkan keimanan kita, mutu ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jal, ingin agama kita akan semakin baik, mempersiapkan bekal untuk kematian kita, maka kita dalam hidup ini hendaknya mempunyai agenda yang jelas untuk selalu berada di majelis ilmu dengan apa yang kita mampu. Karena dengan demikian Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kebaikan untuk kita. Tentunya setiap muslim menginginkan masuk ke dalam surga, bukan? Tapi apakah manusia mengira mereka akan masuk ke dalam surga dengan begitu saja? Allah sudah membukakan untuk kita jalan surga. Kalau kita ingin masuk surga, sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalannya. Anda ingin masuk ke dalam surga? Dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia mencari ilmu, ilmu tentang agama Allah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Apa kita mengira bahwa kita akan mudah untuk masuk ke dalam surga dengan kebodohan kita, dengan ketidaktahuan kita, dengan ketidakmengertian kita tentang agama Allah? Kalau Anda ingin masuk surga, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Dalam hidup kita harus punya jadwal jelas untuk belajar. Mulai dengan apa yang kita mampu. Awalnya mungkin mampu untuk sekali sebulan, mulai dulu, yang penting dimulai. Kemudian tingkatkan. Setelah itu sekali seminggu. Kalau sudah lebih kuat, susun program yang lebih mendekatkan kita kepada ilmu. 2 kali dalam seminggu, 3 kali dalam seminggu, sampai kita bisa setiap harinya menghadiri majelis ilmu. Dan ini yang terbaik. Karena inilah tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim jangan lepas dari setiap harinya untuk dia menghasilkan ilmu. Sehingga setelah melaksanakan salat fajar, doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu. Apa yang pertama diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang baik. Yang ketiga baru amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama yang beliau minta pada setiap hari ketika di awal hari memulai hidupnya, meminta kepada Allah diberi ilmu yang bermanfaat. Maka orang yang celaka adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari ilmu. Orang yang jauh dari ilmu, dia akan jauh dari agamanya. Meskipun dia memakai atribut agamanya. Penampilan lahiriah kita ini tidak menjamin surga untuk kita kalau kita enggak pernah belajar. Ya. Oleh karena itu ilmu adalah perkara penting yang dibukakan oleh Allah demi kebaikan kita. Sehingga tidak ada yang mengatakan, oh saya sudah telat Ustaz. Saya sudah enggak waktunya lagi belajar. Enggak punya kemampuan. Siapa bilang? Belajar itu tidak kenal umur, usia, dan waktu. Kapanpun. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, ya Imam, ya Aba Abdullah, ila mata? Sampai kapan kita seperti ini? Menuntut ilmu, belajar. Mencari hadis. Kata beliau, ilal maut. Sampai mati. Karena belajar ini adalah kewajiban. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim, bukan anak pondok pesantren saja, setiap orang. Selama dia muslim, dia harus belajar tentang agamanya yang diwajibkan oleh Allah. Tentang perkara yang halal, perkara yang haram, terutama tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus belajar. Makanya tema kita pada hari ini mengenai jerat-jerat syaitan. Orang yang paling mudah diselewengkan oleh syaitan kepada perkara-perkara yang dimurka oleh Allah adalah orang yang bodoh. Seorang alim itu lebih berat bagi syaitan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Ya. Seorang alim lebih berat bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Sebab yang namanya ahli ibadah, dia beribadah kepada Allah dengan kebodohan, hanya dengan semangat. Dia beribadah kepada Allah hanya dengan antusias. Mudah bagi syaitan untuk memalingkan dia dari Allah. Semakin dia ibadah kepada Allah dengan kebodohannya, semakin dia dijauhkan dari Allah. Sebab ibadahnya yang di atas kebodohan itu adalah ibadah yang dibuat oleh syaitan sebagai ibadah yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Syaitan akan masuk ke dalam ibadahnya dari berbagai pintu. Dari pintu keikhlasan, ya, dari pintu tata cara amalannya, tata cara pelaksanaannya, dari berbagai hal. Sehingga mudah bagi syaitan untuk menyelewengkan dia, menyesatkan dia dengan ibadahnya. Dia menyangka bahwa dia beribadah kepada Allah, pada hakikatnya dia telah disesatkan oleh syaitan dengan ibadahnya itu. Dia dibuat semakin jauh dari Allah. Tapi seorang alim tidak mudah bagi syaitan untuk menyesatkannya. Sebab dia mengerti pengetahuan, mengerti ilmu agama Allah. Dia mengerti trik-trik syaitan. Dia mengerti bagaimana syaitan berbuat terhadap seorang hamba. Sehingga tidak mudah bagi syaitan untuk menyesatkan seorang yang berilmu. Maka coba lihatlah An-Nasara sebagai bukti. An-Nasara, mereka ubbad, bahkan di antara mereka ada yang mengambil jalan rohbaniyah, kependetaan, yang mengkonsentrasikan diri untuk apa? Untuk ibadah. Mereka sesat. Kenapa mereka sesat? Li'annahum ya'malun bila ilm. Mereka itu rajin beramal tapi enggak punya ilmu. Akhirnya sesat. Maka menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting dalam rangka kita untuk menghindarkan perangkap-perangkap syaitan, jerat-jerat syaitan yang akan menjauhkan kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila kita tidak mempersenjatai diri dengan ilmu, maka syaitan dengan mudahnya untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah dalam keadaan kita tidak menyangka bahwa kita telah sesat dari jalannya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, musuh yang sesungguhnya bagi manusia adalah syaitan. Di dalam ayat-ayat Al-Quranil Karim, Allah telah menyebutkan bagaimana kita dilarang oleh Allah untuk kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kita akan terus bergulat dengan musuh kita yang dinamakan dengan syaitan sepanjang hidup kita. Dia tidak akan pernah diam membiarkan kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita akan merugi. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-119 Allah menyatakan, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya dari selain Allah, maka dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Yang diinginkan oleh syaitan adalah kita menjadi temannya untuk masuk ke dalam api neraka Allah. Dia akan berpikir keras bagaimana setiap kita akan menjadi temannya di dalam api neraka Allah. Maka hendaknya kesadaran yang harus selalu kita bangun, yang tidak boleh kita lupakan bahwa syaitan adalah musuh kita. Sehingga setiap kali kita akan berbuat sesuatu yang mendatangkan murka Allah, kita bangkitkan kesadaran ini, bahwa ini semua adalah perangkap syaitan untuk mengajak kita sebagai temannya di dalam api neraka Allah nantinya. Sedangkan dia adalah musuh bagi kita. Allah mengingatkan di dalam surah Fatir ayat yang ke-6, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah Azza wa Jal, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Hanya saja syaitan itu mengajak pasukannya atau mengajak golongannya agar mereka menjadi penduduk neraka Sa'ir. Maka ingatlah, setiap kita akan melangkah ke dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ini adalah jebakan syaitan. Sehingga lebih mudah bagi kita untuk segera kembali kepada Allah, karena kita segera sadar bahwa kita telah dijebak oleh syaitan untuk masuk ke dalam perbuatan maksiat, sehingga kita menemaninya di dalam api neraka Allah nantinya. Dan setiap manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna syaitana yajri min ibni Adam majraddam, bahwasanya syaitan itu mengalir pada darah anak Adam, pada tubuh anak Adam seperti aliran darahnya. Dia selalu menguntit kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, dia selalu berupaya untuk membuat berbagai makar, menggelincirkan kita ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke dalam hal-hal yang mendatangkan murka Allah, ke dalam perbuatan-perbuatan yang justru menjauhkan kita dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingatlah, sungguhnya syaitan itu tidak datang kepada kita dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Dia akan datang kepada kita dengan perkara-perkara yang kita sukai, yang kita senangi, kita hobi dan gandrung kepadanya. Hobi, gandrung. Karena dia akan datang dengan membawa syahwat. Minimalnya ini, kalau dia tidak mampu membuat kita jatuh ke dalam perkara yang dimurka oleh Allah, ya, dia akan membuat kita jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya nih, ada seorang hamba, ya, tidak mampu digoda oleh syaitan dengan perbuatan syirik, ya, dengan perbuatan bid'ah, dengan perbuatan kemaksiatan. Wah, subhanallah, yang mau digoda ini seorang sunni salafi, kan gitu, juga rajin mendekatkan diri kepada Allah, gak mau berbuat maksiat. Syaitan tahu orang seperti ini, dia akan masuk dari pintu yang lain. 1001 macam cara syaitan itu punya agenda untuk membuat orang ini masuk ke dalam perangkapnya. Jangan dikira kalau kita sudah dalam kondisi seperti apa yang saya sebutkan, bahwa syaitan tidak akan berusaha menggodanya. Jangan kira, justru dalam kondisi seperti ini syaitan akan memutar perangkapnya dengan 1001 macam cara. Dengan cara yang paling memungkinkan. Dia tidak akan goda seorang hamba yang kuat keimanannya dengan sesuatu yang sangat buruk, dengan kesyirikan, dengan kekafiran kepada Allah atau yang semacamnya. Tidak. Lantas bagaimana? Syaitan akan lihat cara. Di antara caranya, dia akan palingkan orang ini dari sesuatu yang utama kepada sesuatu yang tidak utama. Dia palingkan dari sesuatu yang utama, dari sesuatu yang fadhil, kepada sesuatu yang mafdhul. Sesuatu yang utama, dari sesuatu yang utama kepada sesuatu yang tidak utama. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini kita tidak menyadari bahwa kita sudah masuk ke dalam perangkap syaitan. Misalnya, kita punya waktu kosong. Mungkin kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Tapi mungkin juga kita gunakan untuk perkara mubah. Saya contohkan seperti majelis ilmu. Hari Ahad jam 10 pagi ada kajian. Sementara di jam yang sama kita punya acara lain, mubah, bukan haram. Acara keluarga lah, apalah, inilah, itulah. Seperti kebanyakan manusia. Di sini syaitan akan bermain. Dia akan gunakan triknya. Jangan dikira, oh itu bukan godaan syaitan. Lah, jangan dikira itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Ighatsatil Lahafan, dia akan menggoda untuk menjauhkan seorang hamba yang taat. Dari sisi apa? Dia jauhkan dari sesuatu yang utama kepada sesuatu yang tidak utama. dari suatu ketaatan kepada suatu yang mubah. Dalam kondisi seperti ini syaitan akan bermain. Dia akan katakan kepada kita, Allah, enggak apa-apa, kamu enggak dosa, enggak ikut. Ya. Sudah santai aja, ini juga hari libur. Kapan lagi? Cuma sekali-kali kok. Ini perangkap jebakan syaitan atau bukan? Iya, inilah triknya dia. Maka sebagai seorang hamba, kalau kita ingin untuk benar-benar menjadikan syaitan itu sebagai musuh, kita menekan sedapat mungkin apa yang dijadikannya sebagai trik untuk menjauhkan kita dari Allah. Maka dalam kesempatan yang seperti ini, kalau kita segera waspada, maka kita akan pilih ketaatan kepada Allah dibanding melaksanakan perkara yang mubah. Demikian pula seorang akan diberi pilihan dalam banyak hal ya, untuk perkara-perkara yang seperti ini. Dia harus memilih, ini utama, ini kurang utama. Maka terkadang dalam sebagian kondisi, kalau kita tidak punya ilmunya, kita akan terjatuh untuk memilih yang tidak utama dan meninggalkan yang utama. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua adalah perbuatan syaitan. Maka kalau kita ingin menjadikannya sebagai musuh, apapun yang diperbuatnya untuk menjauhkan kita dari Allah, maka kita harus melawannya. Kalau kita ingin selamat dari syaitan, ingat, kita harus selalu punya keinginan kuat untuk melawannya. Setiap muncul perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat kita, dan di sana terdapat kemaksiatan kepada Allah, ketahuilah bahwa itu dari syaitan. Dan setiap perkara-perkara yang sesuai dengan kesenangan kita, dan di situ akan menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah, maka di situ ada perangkap syaitan. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam, ketika beliau berbicara tentang surga dan neraka, beliau menyatakan, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawat, bahwasanya surga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, tidak disenangi. Enggak disukai, enggak disenangi oleh jiwa manusia, karena butuh pengorbanan, perjuangan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, menekan syahwat. Untuk tetap bisa taat kepada Allah, banyak hal-hal yang tidak kita suka, tidak kita senang. Bahkan dalam sebagian pengorbanan kita demi istiqamah di atas agama Allah, terkadang kita harus berkorban, bahkan sampai pada tingkat harta kita, kehormatan kita, bahkan ya, harga diri kita, kita korbankan untuk kita bisa mengamalkan agama Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita harus bercucuran air mata dalam sebagian kondisi demi untuk mempertahankan agama kita. Harus sampai mencucurkan air mata untuk mencapai kebaikan agama Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai pada puncaknya kita harus mengorbankan nyawa. Karena memang surga itu diletakkan oleh Allah, ditutupi dengan al-makarih, perkara-perkara yang tidak disenangi oleh manusia. Tapi sebaliknya, wa hujibatin naru bisyahawat, ya, api neraka itu justru ditutupi oleh Allah dengan apa? Hujibatin naru bisyahawat, api neraka itu ditutupi oleh Allah dengan perkara-perkara syahwat. Syahwat itu artinya sesuatu yang disenangi oleh manusia, yang digandrungi oleh jiwanya. Ya memang kalau orang beragama Dia jangan terlalu banyak berharap bahwa hidupnya akan bisa berbuat sebebas-bebasnya sebagaimana ahlud dunia. Karena memang surga Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang taat kepada Allah, dia akan menghadapi al-makarih, perkara-perkara yang dia tidak suka, yang tidak dia senangi. Tapi kalau dia membebaskan dirinya dari aturan-aturan Allah, menyenangkan dirinya dengan perkara-perkara syahwat, ujungnya adalah ati neraka Allah azza wa jalla. Maka semua ini membuat kita semakin waspada dengan hal-hal kesenangan-kesenangan, kegandrungan-kegandrungan jiwa yang mungkin akan menjauhkan kita dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab di situ ada perangkap syaitan yang akan menggiring kita untuk menjadi temannya di dalam api neraka Allah. Dan target yang paling diinginkan oleh syaitan untuk manusia terjatuh di dalamnya tentu kekafiran dan kesyirikan. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anil Karim sebagaimana di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-16, kamatsalis syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink. Kata Allah dalam ayat ini, seperti syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia, kafirlah engkau, maka tatkala manusia itu kafir, lantas dia nantinya akan menyatakan, aku berlepas diri daripadamu. Nah, maka target utamanya adalah menjatuhkan kita ke dalam kekafiran kepada Allah Azza wa Jal atau ke dalam kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqtu ibadi hunafa, aku telah ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, lurus berada di atas agama Allah. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum ay yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana. Lantas kata beliau alaihi salatu wassalam, para syaitan akan datang kepada manusia dan memalingkan mereka dari agama mereka, mengharamkan bagi mereka apa yang aku halalkan, dan syaitan itu akan memerintahkan kepada mereka untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang aku tidak turunkan padanya kekuasaan. Ini target utama syaitan, kekafiran atau kesyirikan. Tapi sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, syaitan akan melihat-lihat siapa yang dia goda. Kalau orang yang lemah imannya, orang yang memang kepentingan hidupnya adalah dunia, maka mudah bagi syaitan untuk menggodanya jatuh ke dalam kekafiran dan kesyirikan. Sehingga jangan heran kalau banyak dari kalangan manusia menjual agamanya hanya karena dengan salah satu kesenangan dunia. Sebagaimana yang sudah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, seorang hamba pagi harinya mukmin, dengan mudahnya pada sore hari dia telah menjadi kafir. Pada sore harinya ada seorang hamba yang mukmin, dengan mudahnya di pagi hari dia telah menjadi kafir. Lantas kata Nabi alaihi salatu wassalam, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan salah satu kesenangan dunia. Orang yang seperti ini mudah bagi syaitan. Kita melihat di sebagian wilayah, sebagian daerah, subhanallah, ya, cuma hanya karena dikasih uang sedikit, tiap bulannya diberi sangu. Sangu, tahu ya sangu ya. Terus sekerdus Indomie, ya sekian kilo beras, udah dia pindah agama. Mudah bagi syaitan. Cuma hanya sedikit kesenangan dunia. Bukannya dia diberi gedung mewah, mobil mewah, ya, harta banyak, enggak. Cuma diberi uang enggak seberapa tiap bulan. Ya. Sekerdus Indomie, sekian kilo beras. Sudah. Dia jual agamanya. Dia berpaling dari Islam dan masuk ke dalam kekafiran. Nah, itu target syaitan. Dan rata-rata orang yang seperti ini kita lihat bagaimana agama Islamnya sebelum dia murtad. Orang-orang yang enggak kenal Islam kecuali hanya kulitnya saja. Hanya tahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sebagian mereka enggak pernah salat. Sebagian mereka peminum khamr. Sebagian mereka atau orang-orang kampung yang enggak ngerti kecuali hanya kehidupan dunianya saja. Sehingga dengan mudah bagi syaitan, dengan karena iman mereka yang tipis dipindahkan oleh syaitan dari Islam kepada kekafiran. Ini akan dilakukan oleh syaitan bagi orang-orang yang lemah keimanannya. Syaitan datang dari sisi syahwat dunia. Terkadang syaitan itu datang dari sisi syubhah. Ya. Dari sisi syubhah bagi orang-orang yang lemah keilmuannya. Sehingga dalam perkara-perkara yang sebenarnya itu prinsip jelas di dalam Islam, keimanan pokok di dalam Islam, dia tidak mengerti, dia bodoh, akhirnya apa? Dengan mudah bagi syaitan untuk menjatuhkan dia ke dalam keyakinan kufur. Tanpa dia sadari. Jatuh ke dalam pendapat-pendapat kekafiran. Karena dia tidak punya ilmu agama yang bagus. Padahal yang dia tersalah dan jatuh ke dalam kekafiran itu perkara-perkara agama yang sebetulnya pokok dan prinsip di dalam Islam. Orang yang belajar Islam harus mengerti tentang itu. Tapi dia tersalah karena dia enggak pernah belajar Islam dengan baik. Atau dia diarahkan oleh syaitan kepada ilmu-ilmu yang membahayakannya. Seperti ilmu filsafat misalnya. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, kamu harus ragu dulu. Karena prinsip mereka an-nazar wal istidlal, ya, harus dimulai dengan penelitian, pembuktian, baru keimanan. Sehingga dia ragu dulu. Ragu tentang apa? Tentang Allah. Allah itu ada atau tidak ada? Ragu dulu. Kamu cari dulu, kamu teliti dulu, kamu buktikan dulu, baru kamu beriman. Akhirnya dia bingung, membuktikan, mencari, meneliti. Sampai pada akhirnya dia menyimpulkan apa? Allah tidak ada. Yang sebenarnya di dalam Islam ini hal yang sangat prinsip dasar sekali. Bahkan cukuplah bagi orang yang mau menggunakan akal sehatnya, fitrahnya yang suci, untuk mengetahui keberadaan Allah dengan melihat alam semesta ini. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah suatu ketika diajak debat oleh orang-orang yang mengingkari tentang keberadaan Allah Azza wa Jal. Maka Al-Imam Abu Hanifah menyatakan, saya minta waktu 2 hari. saya ingin berpikir. Baik, mereka menyepakati hal itu. Sampai kemudian, setelah dua hari mereka bertemu. Lantas kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, selama dua hari ini saya berpikir tentang sebuah kapal yang besar. Sebuah kapal yang besar berlayar di tengah lautan dengan muatannya yang penuh, penumpangnya yang padat. Kemudian kapal ini berlayar sampai ke berbagai pelabuhan. Kapal ini berhenti, kemudian menurunkan sebagian penumpangnya dan bahan muatannya, lalu berlayar lagi ke pelabuhan berikutnya. Tapi yang saya pikirkan, kenapa kapal yang seperti ini bisa berlayar di tengah lautan, kemudian bisa singgah di pelabuhan, menurunkan penumpang, muatannya, lantas berlayar kembali. Yang saya pikirkan, ternyata kapal ini tidak ada nahkodanya. Kok bisa ya? Kata mereka, orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah ini, kamu ini sudah gila. Mana mungkin ada kapal yang seperti itu? Kapal besar yang bisa berlayar, ya, dengan baik, dengan bagus, di tengah lautan lepas yang luas, membawa muatan yang penuh, penumpang yang penuh, kemudian singgah di berbagai pelabuhan, menurunkan penumpangnya dan muatannya. Mana ada tanpa nahkoda? Gila kamu ini. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, kalau begitu kalian lebih gila. Ya. Kalian lebih gila. Loh, kenapa? Kenapa kami lebih gila? Iya, kalian lebih gila. Apa mungkin alam semesta yang sedemikian besar, dengan keteraturan yang sangat rapi, dengan sekian kehidupan yang ada di dalamnya, dari alam jin, alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, tanpa ada yang mengaturnya, tanpa ada yang menguasainya, kalian lebih gila daripada saya. Terdiam. Artinya ini perkara dasar, ya, secara logika, bahkan secara fitrah. Keberadaan Allah itu hal yang prinsip, gak perlu pembuktian. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan begitu saja tiba-tiba, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Adakah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba tanpa ada pencipta? Tidak mungkin kan? Mustahil. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan dirinya sendiri menjadi ada? Pastilah ada penciptanya di sana, yaitu Allah Azza wa Jal. Makanya fitrah yang suci, seperti Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, ketika mendengar ayat ini, dia katakan, kada qalbi ayyatir, hampir saja hatiku ini terbang. Wadhalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Itulah saat pertama iman masuk ke dalam hati. Tapi bagi orang yang lemah ilmunya, mudah bagi syaitan, bahkan menyesatkan dia ke dalam kekafiran, padahal hal yang sebetulnya tidak membutuhkan kesusahan di dalam memahaminya. Bahkan sesuatu yang diakui oleh fitrah, diakui oleh akal, ya, ditetapkan secara syariat. Tapi bagi orang yang lemah ilmunya, bahkan disesatkan oleh syaitan dalam perkara-perkara yang seperti ini. Menunjukkan apa? Syaitan itu terkadang datang dari sisi syahwat, terkadang datang dari sisi syubhat. Maka bagi kita yang ingin selamat dari jerat-jerat syaitan, agar kita tidak terjatuh ke dalam kekafiran ataupun kesyirikan, kita harus memperkuat keimanan kita kepada Allah dengan kesabaran terhadap perkara-perkara asyahawat, dan memperkuat keilmuan kita untuk menghindarkan perkara-perkara syubhat yang menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Pertama, harus sabar di dalam mentaati Allah. Yang kedua, harus terus menuntut ilmu, belajar supaya kita jauh dari syaitan dan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang pintu yang dimasuki oleh syaitan adalah pintu tashkik, membuat kita ragu. Pernah enggak ngerasakan kita ragu dengan apa yang kita jalani dari agama kita? Muncul dalam hati kadang-kadang, benar enggak sih ini? Ini agama benar enggak sih? Bahkan lebih daripada itu, terkadang syaitan masuk ke dalam pikiran kita, ada enggak sih Allah itu? Benar enggak sih? Muncul hal-hal yang seperti itu. Ini memang perbuatan syaitan. Dan sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza. Datang syaitan itu kepada salah seorang di antara kalian, lantas dia mengatakan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini. Hatta yaqul, sampai pada akhirnya dia akan bertanya, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabbmu itu. Kadang muncul hal-hal yang seperti ini. Awalnya dia bertanya, siapa yang menciptakan ini, dalam hati, berbisik dalam hati kita sendiri. Kita menjawab, oh ini yang menciptakannya Allah. Lantas dia akan bertanya lagi, siapa yang menciptakan alam semesta ini dan planet-planet atau apa dari ciptaan Allah? Ya, kita menjawab Allah. Lantas muncul pertanyaan berikutnya, siapa yang menciptakan Allah? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkadang dicetuskan oleh syaitan di dalam benak pikiran kita, dalam hati kita, yang merupakan kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pertanyaan enggak benar. Pertanyaan yang sesat. Pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Allah itu bukan makhluk sehingga perlu dipertanyakan siapa yang menciptakan Allah. Ya enggak? Allah itu Khalik, Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Zat yang Maha Pencipta. Dia bukan makhluk yang diciptakan sehingga perlu dipertanyakan siapa yang menciptanya. Tapi syaitan pintar. Pintar menjebak kita untuk menjatuhkan kita ke dalam kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza balaghahu falyasta'iz billah wal yantahi. Kalau muncul bisikan-bisikan keraguan seperti itu, maka hendaklah dia beristi'adzah kepada Allah dan dia berhenti. Cepat dia buang pikiran bisikan dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Berta'awudz kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka demikian pula setiap bisikan-bisikan jelek yang membuat kita ragu akan kebenaran agama, akan kemuliaan Islam, akan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, cepatlah kita beristi'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kita buang pikirannya. Kita buang pikiran itu, tinggalkan, jangan kita lanjutkan, karena melanjutkannya akan membahayakan kepada keimanan kita. Nah, demikian pula selain kekafiran dan kesyirikan, tentu di antara perangkap syaitan itu adalah dia akan berupaya untuk menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu an, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqihi. Syaitan itu akan duduk menanti anak Adam di jalan-jalannya. Fa qa'ada lahu bi tariqil Islam. Dia akan duduk di jalan Islam. Faqala, maka kemudian dia akan mengatakan kepada anak Adam, kepada manusia itu, tuslim wa tadharu dinak, wa dina abaika wa aba'a abaik. Engkau mau masuk Islam? Engkau tinggalkan agamamu yang merupakan agama bapakmu dan agama nenek moyangmu? Dia bangkitkan semangat apa? Kefanatikan jahiliyah. Ketika seorang itu ingin masuk ke dalam Islam, dia katakan, kamu tinggalkan agamamu. Ini agamamu dan agama bapakmu dan agama nenek moyangmu. Ya, keluar kefanatikan jahiliyah. Kefanatikan kepada para pendahulu. Apa kamu kira mereka semua sesat? Hanya kamu saja yang benar? Nah, seorang akan ragu. Ketika dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah, dia akan kembali kepada agamanya. Nah, kalau ternyata, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'asahu fa'aslam. Kalau ternyata orang itu tetap tidak mendengarkan syaitan, lantas dia masuk ke dalam Islam. Thumma qa'adalahu bitariqil hijrah. Syaitan itu akan duduk menantinya di jalan hijrah. Faqala tuhajir wa tada'u ardhaka wa sama'at. Engkau mau hijrah? Meninggalkan negerimu, engkau tinggalkan tanah airmu, bumi dan langitmu. Dibuat, dibangkitkan semangat kecintaan kepada negerinya, tanah airnya. Kamu mau tinggalkan tempat engkau lahir, tempat engkau besar, tempat engkau diasuh oleh orang tuamu, lantas engkau akan pergi ke negeri Islam? Kemudian kata Nabi, fa'asahu fahajar. Kalau orang itu tidak mendengarkan syaitan, lantas tetap melakukan hijrah. Thumma qa'adalahu bitariqil jihad. Syaitan itu akan duduk di jalan jihad. Faqala, tujahid. Syaitan akan mengatakan, engkau akan berjihad. Fahuwa juhdun nafsi wal mal, fatuqatil fatuqtal. Jihad itu adalah mengorbankan nyawa dan menghabiskan harta. Engkau akan berperang, lantas engkau akan dibunuh. Engkau akan korbankan nyawamu dan hartamu. Fatunkahul mar'atu wa yuksamul mal. Lantas istrimu akan dinikahi oleh orang lain, hartamu akan diambil oleh orang lain. Dibangkitkan kecintaan-kecintaan yang menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Oh iya ya. Kalau orang yang tergoda, dia akan mengatakan, oh iya ya, saya akan mengorbankan nyawa, lantas istri saya dinikahi orang, harta saya akan dibagi orang, maka dia akan terjauhkan dari jalan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, fa'asahu fajahat. Kalau orang itu tetap durhaka, yakni tetap tidak mentaati atau mendengarkan syaitan, lantas dia berjihad. Faman fa'ala dzalika kana haqqan 'ala Allahi ay yudkhilahul jannah. Barang siapa yang mampu memperbuat hal itu, maka Allah niscaya akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, waman qutila kana haqqan 'ala Allahi ay yudkhilahul jannah, wa in ghariqa kana haqqan 'ala Allahi ay yudkhilahul jannah, wa in waqasathu dabbatuhu kana haqqan 'alallahi ay yudkhilahul jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang pada akhirnya terbunuh, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Barang siapa yang tenggelam, maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang diterjang oleh hewan kendaraannya, maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Artinya apapun yang menimpanya setelah dia tidak mentaati syaitan, setelah dia tidak mengikuti syaitan, kemudian ternyata dia gugur di jalan jihadnya atau di jalan hijrahnya atau di jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas bahwa masuk ke dalam surga tidak mungkin tanpa perjuangan melawan syaitan. Ya. Memang kita harus berjuang untuk melawan syaitan. Maka perjuangan melawan syaitan ini, seperti yang sudah saya katakan, membutuhkan banyak hal dari kita. Kita harus siap, siap meninggalkan segala hal-hal yang akan membuat kita jauh dari Allah. Terkadang kita harus meninggalkan harta kita, terkadang kita harus meninggalkan keluarga kita, terkadang kita harus meninggalkan tanah air kita, terkadang kita harus meninggalkan kesenangan kita, hobi kita, dan hal-hal lain untuk semakin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita sadari. Ya. Terkadang kita dihinggapi oleh rasa takut, terancam. Terkadang kita harus mengucurkan air mata. Terkadang kita harus menggugurkan kehormatan kita. Semua selama di jalan Allah dan dalam rangka melawan syaitan, korbankan. Karena itu akan menyampaikan kita ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Bahkan para nabi itu tantangannya berat di dalam beragama kepada Allah. Iya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muadz, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsalu fal-amsal." Manusia yang paling berat ujiannya itu siapa? Para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Para nabi itu ada yang dikejar-kejar oleh kaumnya. Untuk apa dikejar-kejar? Untuk apa dikejar-kejar? Bukan mau diberi hadiah. Ya. Dikejar-kejar bukan untuk diberi hadiah bonus, bukan. Dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya. Ada yang diusir dari negerinya, diusir oleh kaumnya, dikeluarkan dari kampungnya. Bahkan ada yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ada yang dibunuhnya dengan digergaji, ada yang dibunuhnya dengan banyak cara. Itu pengorbanan. Itu pengorbanan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Ahasiban nasu ayyakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia menyangka, mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji oleh Allah? Tidak mungkin. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Allah telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Dan niscaya Allah akan mengetahui siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang tidak jujur. Pengorbanan dan perjuangan di jalan Allah dan melawan syaitan itu pasti akan dihadapi oleh orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada surganya. Dalam ayat lain Allah menyatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surga sementara belum datang kepada kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka digoncangkan oleh berbagai mara bahaya dan malapetaka. Dan mereka digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Sehingga Rasul dan orang-orang yang bersamanya menyatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat adanya. Ya. Di dalam kita beragama dan melawan bujuk rayu syaitan yang menjauhkan kita dari Allah, kita harus berkorban. Ya. Kita harus berjuang. Nah, tidak bisa santai, tidak bisa tenang, tidak bisa hanya dengan angan-angan. Karena surga Allah itu laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujzabih, kata Allah. Masuk ke dalam surga itu bukan angan-angan kalian, bukan hanya sekedar angan-angan. Ya, bukan sekedar angan-angan kalian, bukan pula angan-angan ahlil kitab. Barang siapa yang beramal dengan keburukan, dia akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berkorban dan berjuang untuk selalu menjadi pemenang di dalam pertarungan kita dengan syaitan, itu adalah keinginan setiap mukmin. Keinginan setiap mukmin yang ingin mendekat kepada Allah Jalla wa'ala. Syaitan akan selalu berada di dekat kita untuk menggoda kita dan menjauhkan kita dari Allah. Di antara godaannya, asy-syautanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu selalu menjanjikan, menyuarakan, membisikkan kepada kalian kefakiran dan mengajak kalian kepada perbuatan-perbuatan yang keji. Kalau kita sudah mulai sedikit mau beragama secara lebih baik, mau lebih taat kepada Allah, mau lebih rajin ngaji, mau lebih rajin ibadah, mau lebih rajin baca Quran, mau lebih rajin mendekat kepada masjid, datang syaitan. Kamu gak iman tuh sama kerjaan kamu. Yeah. Kamu mau kasih makan apa nanti anak cucumu? Kamu mau jadikan apa mereka? Bagaimana masa depan mereka? Yang indukumul faqr. Yang indukumul faqr. Yeah. Padahal masalah rezeki itu, kita semua sudah tahu bahwa yang mengaturnya siapa? Allah. Yeah. Jaminannya ada pada Allah Azza wa Jalla. Tapi setiap orang mau baik, datang syaitan membisikkan kepadanya pintu kefakiran. Nah, tinggal hati kita kuat enggak nih? Kita milih kita mau jadi lebih baik atau kita pertahankan kondisi kita yang sebelumnya untuk mengejar dunia dan menghabiskan waktu dalam kegiatan-kegiatan dunia kita tanpa peduli kepada agama kita. Ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya, kemudian akan mengajak kalian kepada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang keji. Ini syaitan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan kepada kalian keampunan dan keutamaan. Tinggal kita memilih. Di sinilah kita terus akan bergulat, berjuang melawan syaitan dan segala apa yang dibisikkannya kepada kita. Katakan kepadanya, al-faqr wal ghina biyadillah. Kefakiran dan kekayaan itu ada urusannya di tangan Allah, bukan di tanganmu. Allah yang mengaturnya. Apabila Allah menakdirkan kekayaan itu, dia akan datang dengan segala cara yang memang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kefakiran itu tidak akan bisa ditolak apabila telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berpegang dengan agama itu merupakan kekayaan dan kebarokahan dari Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa alla wistaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka mau istiqamah di atas agamanya, kami akan tuangkan kepada mereka air yang banyak, kekayaan yang melimpah ruah. Jangan takut kalau kita istiqomah di atas agama, kita rajin ibadah, kemudian kita semakin mendekat kepada Allah, kita akan fakir. Tidak. Siapa bilang? ya, justru hidup kita akan semakin barokah. Semakin barokah, harta kita akan semakin berguna, bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita, bagi kaum muslimin bahkan. Diberi barokah yang banyak oleh Allah. Kalau kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan kebarokahan itu bisa membuat harta kita yang tidak seberapa nilainya, tapi kebaikannya banyak. Dirasakan kemanfaatannya oleh sekian pihak. Tapi syaitan akan selalu membisikkan, enggak, kamu akan fakir, kamu akan fakir, kamu akan fakir. Sehingga berat bagi kita untuk berjalan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Itu memang kerjaan syaitan. Makanya Allah ingatkan di dalam ayat ini tadi, asy-syautanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kata Allah Azza wa Jalla bahwasanya syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian kepada perbuatan-perbuatan keji, sementara Allah menjanjikan kepada kalian keampunan dan keutamaannya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang menjadi godaan syaitan dan berakibat fatal bagi keagamaan kita, di mana syaitan akan membuat kita jauh daripada keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla tatkala kita beragama kepadanya. Tatkala kita beragama kepadanya, kalau kita tidak mampu dia jauhkan dari pintu bisikan kefakiran ini tadi, kemudian kita tetap milih untuk kita lebih rajin beragama, lebih taat kepada Allah, ya, lebih mendekat kepada Allah, dan tidak menghiraukan bisikan-bisikan syaitan yang mengancam kita dengan kefakiran kalau kita taat kepada Allah. Nanti bisnismu bangkrut kalau kamu rajin ngaji. Nanti usahamu kacau kalau kamu sering taklim. Misalnya. Nah, kemudian tidak kita hiraukan, ah ini bisikan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetap kita tetap ngaji, tetap taklim, tetap rajin beribadah kepada Allah. Syaitan datang dari sisi lain. Kalau kamu rajin, ya, ngajinya, ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah, dia datang dari sisi niat, keikhlasan. Ya. Maka mulai masuk syaitan. Ya, masya Allah, kamu ini luar biasa ngajinya. Ya. Kamu luar biasa ibadahnya. Kamu agamanya sekarang semakin bagus. Tuh lihat tuh orang-orang pada kagum sama kamu. Sehingga kita mulai dipalingkan oleh syaitan dari keikhlasan. Tadinya niat kita ibadah itu ikhlas, ngaji itu ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah itu ikhlas. Kemudian apa yang terjadi? Kita berbuat yang seperti itu karena pandangan manusia. Oh iya ya. Pantas orang-orang pada baik sama saya sekarang. Pantas orang-orang pada mendengarkan omongan saya. Pantas orang-orang ini ya, pada tunduk-tunduk sama saya. Karena ternyata mereka kagum dengan saya. Nah, semakin kita rajin ibadahnya, semakin kita rajin ngajinya, semakin rajin kita melakukan ketaatan-ketaatan. Hah? Pandai syaitan itu. Kita jauh dari keikhlasan kepada Allah. Ya. 1001 cara untuk dia menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam Talbis Iblis. Ya. Beliau menukilkannya dari Al-Hasanul Basri rahimahullah. Kata Al-Hasanul Basri rahimahullah, dahulu di masa lampau ada sebuah pohon yang dijadikan sebagai sembahan selain Allah, sebagai pohon keramat. banyak orang yang datang kepadanya berbuat syirik. Kemudian di wilayah sekitar pohon itu ternyata ada seorang yang soleh muwahhid. Melihat kesyirikan yang sering terjadi pada pohon keramat itu, si orang ini tadi, muwahhid ini tadi, dia berniat, karena Allah, saya akan bawa kapak, tak potong pohon itu, tak tebang. Hah? Niatnya karena Allah. Datang dia, bawa kapak, ini sudah siap untuk motong pohon itu tadi. Nah, karena dia tidak menyukai perbuatan syirik yang sering dilakukan terhadap pohon keramat tadi. Lalu di tengah jalannya dia dihadang oleh seseorang. Iblis menyerupakan diri dalam bentuk seseorang. Lalu kata iblis ini tadi, "Madza turid?" Apa yang kau maukan? Apa yang kau inginkan? Ya. Artinya, engkau hendak kemana dan mau ngapain? Kata orang itu, aku hendak pergi ke pohon keramat itu dan ingin aku tebang pohon itu. Ya. Karena pohon itu sering digunakan untuk berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kata si iblis yang datang dalam bentuk manusia, katanya, apabila engkau tidak mengibadahi, menyembah pohon itu, maka orang lain yang mengibadahinya tidak membahayakanmu. Kan enggak ganggu kamu. Ya. Kenapa engkau marah? Kenapa engkau ingin tebang pohon itu? Kalau memang engkau tidak mengibadahi pohon itu, mereka yang mengibadahinya tidak akan membahayakanmu. Ya. Tapi orang ini ngotot. Ya. Dia katakan, demi Allah saya akan menebangnya. Ya. Lantas si iblis ini atau syaitan ini tadi yang muncul dalam bentuk manusia menawarkan kepada dia, gimana kalau aku tawarkan satu yang lebih baik dan menguntungkanmu? Sudah bicara bisnis ini sekarang. Tidak lagi acaranya acara potong tebang pohon. Ya. Tadi dikasih tahu bahwa itu tidak akan mengganggumu, nggak dengar, tetap ngotot mau motong pohon atau nebang pohon itu tadi. Ya sudah gini aja deh. Gimana kalau tak beri sesuatu yang menguntungkan kamu? Apa itu katanya? Kata dia, setiap hari setelah fajar, saya beri kamu 2 dinar. Engkau bisa ambil di bawah bantalmu. Baik. Lantas orang ini bertanya, dari mana itu? Itu bukan urusanmu. Pokoknya setiap pagi engkau bangun tidur, engkau lihat di bawah bantalmu ada 2 dinar. Engkau enggak usah tebang pohon. Ya sudah, sepakat sudah. Ya sudah kalau gitu. Hah? Dia pulang enggak jadi nebang pohon itu. Sampai kemudian keesokan harinya, di pagi hari dia buka bantalnya dan dia dapatkan 2 dinar. Dia dapatkan 2 dinar. Sehingga dia merasa tenang dan tidak lagi pergi untuk memotong atau menebang pohon yang dikeramatkan dan sering diperbuat perbuatan-perbuatan syirik padanya. Nah, sampai berjalan beberapa hari. Setelah beberapa hari, hari yang kesekian, di pagi hari dia bangun, dia buka bantalnya, nggak ada 2 dinar. Loh, kok nggak ada? Ya. Dia terkejut ketika dia mendapatkan bahwa 2 dinar itu tidak ada. Maka dia marah. Ya. Wah, ini saya dibohongin kalau namanya seperti ini. Yeah. Wah, dikibuli ini berarti. Gak bener ini. Gak jujur ini orang. Yeah. Lantas dia ambil kapaknya, dia pergi ingin memotong pohon itu tadi. Ya. Lalu datanglah syaitan di tengah jalannya, muncul dalam bentuk manusia kembali. Lalu ditanyakan kepada orang ini, kemana engkau mau pergi? Kata dia, aku akan tebang pohon itu. Ya. Yang selama ini telah disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Engkau telah dusta, engkau membohongi aku. Ya. Katamu engkau setiap pagi akan memberikan di bawah bantalku 2 dinar. Ternyata engkau dusta dan membohongi aku. Kemudian dia meninggalkan orang itu tadi. Lantas dia pergi untuk memotong ataupun menebang pohon yang sering disembah untuk selain Allah Azza wa Jal. Namun orang itu tidak membiarkannya untuk pergi. Lantas terjadilah perkelahian. Dan di dalam perkelahian itu orang ini kalah dan dicekik oleh syaitan itu. Hampir saja syaitan itu membunuhnya. Lalu syaitan itu mengatakan, "Atadri man ana? Engkau tahu siapa aku?" Ya. "Ana syaitan." Katanya, "Aku adalah syaitan. Selama ini ketika engkau datang pertama kali untuk menebang pohon itu, engkau datang, engkau marah niatmu karena Allah Azza wa Jalla. Aku tidak bisa menghalangimu sedikit pun. Aku tidak bisa menguasaimu dan mengalahkanmu sedikit pun. Tapi hari ini ketika engkau telah sepakat denganku dan ketika aku tidak memberimu 2 dinar di bawah bantalmu, lantas engkau datang kembali dalam keadaan marah membawa kapakmu ingin memotong pohon itu. Engkau datang bukan lagi karena Allah, tapi engkau marah karena engkau tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan dariku. Maka di saat itulah aku tahu bahwa aku akan bisa mengalahkanmu dan menguasaimu." Maka terjadilah apa yang terjadi. Ini sebuah kisah sebagai ibrah, sebagai pelajaran, di mana syaitan punya 1001 cara untuk menjauhkan kita dari keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang ikhlas tidak akan bisa dikalahkan oleh syaitan. Tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Hatinya yang murni kepada Allah akan membuat syaitan kehilangan akal untuk mengalahkannya. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, "Illa ibadaka minhum al-mukhlasin." Kecuali di antara mereka yang merupakan hamba-hambamu yang diberi keikhlasan kepadamu. Itu tidak akan bisa digoda oleh syaitan karena hatinya murni untuk Allah Azza wa Jal. Tapi kalau sudah berpaling dari keinginan untuk Allah kepada keinginan untuk yang selain Allah, disinilah syaitan akan menguasainya. Meskipun dia dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, tapi kalau hatinya tidak menghadap kepada Allah, berarti dia telah dipalingkan oleh syaitan. Ya. Naam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam menghindarkan diri daripada syaitan seperti yang telah kita sebutkan, yang paling kuatnya adalah ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Memperkuat keikhlasan kepada Allah, karena keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, penghambaan diri yang murni kepada Allah, akan membuat kita tidak menghiraukan segala apa yang diajak oleh syaitan. Makanya ketika Allah mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anil Karim, Allah mengajari Nabi untuk totalitas dalam penghambaan diri. Karena totalitas dalam penghambaan diri ini menutup segala pintu syaitan. Dia hanya semata-mata hamba bagi Allah saja. Ayat yang sering kita bacakan. Ini adalah inti tauhid, penghambaan diri yang murni kepada Allah. Ini yang akan menyelamatkan seorang hamba dari penghambaan diri kepada siapapun, sehingga tidak terjebak di dalam perangkap-perangkap syaitan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku atau ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb alam semesta ini. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama kali mempasrahkan diri kepada Allah jalla wa ala. Al-An'am ayat 162 dan 163. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan adalah perkara yang penting. Kemurnian tauhid, penghambaan diri yang total kepada Allah jalla wa ala akan membuat kita selamat dari perangkap-perangkap syaitan. Nah, di antara yang menjauhkan kita dari perangkap syaitan adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu ingin menyelisihi al-kuffar, ahli kitab dan dedengkotnya iblis beserta para pasukannya yaitu syaitan. Ya. Makanya tidaklah seorang yang meninggalkan sunnah dan masuk ke dalam bid'ah melainkan dia akan semakin jauh dari Allah. Ya. Dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah pelaku bid'ah itu bertambah sungguh-sungguh di dalam kebid'ahannya melainkan dia semakin jauh dari Allah. Ya. Ahlul bid'ah itu semakin rajin di dalam bid'ahnya, dia akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Karena dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga syaitan itu lebih senang kepada bid'ah dibanding kepada maksiat. Kenapa? Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, man ahabba sahiba bid'atin ahbatallahu amalah. Ya. Wa akhraja nural islami min qalbih. Wa man aana sahiba bid'atin faqad aana ala hadmil islam. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, taib, bukan ini ucapan yang kita inginkan. Taib, ucapan Sufyan al-Thawri rahimahullah, beliau menyatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, li'annal ma'siyah yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu diharapkan taubatnya. Kalau kebid'ahan itu susah untuk diharapkan taubatnya. Ketika seorang meninggalkan sunnah Nabi, kemudian jatuh ke dalam bid'ah, dia menyangka dirinya benar atau salah? Benar atau salah? Benar kan? Sehingga banyak kan orang yang dikasih tahu, oh ini gak dicontohkan Nabi, oh ini gak ada di dalamnya sunnah Nabi, ini gak ada tuntunan dari Nabi. Dia akan katakan, orang beramal soleh kok disalah-salahkan, orang beramal baik kok disesat-sesatkan, orang yang dalam rangka mencintai Nabi kok dibilang sesat. Gak terima kalau dia disalahkan dengan perbuatan-perbuatan bid'ahnya. Nah itu orang pelaku bid'ah. Sehingga sulit untuk diharapkan taubatnya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi menyatakan, innallaha la yakbalu taubah min sahibi bid'ah. Allah tidak menerima taubat dari pelaku bid'ah. Bukan maksudnya kalau dia taubat tidak diterima taubatnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, artinya bahwa orang yang pelaku bid'ah ini, ya, tidak diberi taufik oleh Allah untuk taubat. Kenapa? karena dia merasa benar. Sementara kalau pelaku maksiat, dia merasa salah atau tidak? Salah. Ya, sebrengsek apapun dia, sebejat apapun dia, ya, tetap dalam hatinya dia merasa berdosa. Dia merasa dosa. Sehingga lebih diharapkan dia untuk bisa bertaubat, karena dia nyadari kalau dirinya salah. Nah, maka dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang terhindar dari perkara yang sangat disukai oleh syaitan, yaitu bid'ah. Nah, kemudian di antara perkara yang menjauhkan kita dari syaitan serta bujuk rayunya adalah bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Bersungguh-sungguh di dalam ibadah, di antaranya secara khusus adalah sholat. Ya, rajinlah sholat. Sholat itu membuat kita kuat terhadap godaan-godaan syaitan. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, inna as-salat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ustaz, tapi banyak orang sholat, sholatnya jalan, maksiatnya ya tetap aja gak berubah. Iya, karena dia sholat tidak dalam keadaan hatinya hadir untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan hatinya hadir mendekatkan diri kepada Allah, mengerti akan makna sholatnya, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Karena syaitan itu paling tidak suka kalau ada seorang hamba itu sujud. Sujud kepada Allah. Setiap ada seorang hamba yang sujud kepada Allah, dia nangis. Nangis syaitan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ulangi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajad, i'tazala syaitanu yabki yaqul, ya waili, Umir ibn Adam bisujud, fasajad, falahul jannah, wa umirtu bisujud, faabaitu, falian nar." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila seorang anak Adam membaca surat sajdah, lantas ketika ada ayat tentang sujud, dia sujud, maka syaitan akan mengasingkan diri. Lantas dia menangis, dan dia mengatakan, celaka aku. Anak Adam ketika dia diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud sehingga dia mendapatkan surga. Tetapi aku ketika aku diperintahkan untuk sujud, aku tidak mau sujud sehingga aku mendapatkan api neraka. Maka semakin sering kita sujud, salat ibadah kepada Allah, maka semakin syaitan itu putus asa daripada kita. Dia menangis, menjauh. Ya. Karena memang sujud itu kondisi terbaik dalam sholat kita. Kondisi terbaik dalam sholat ketika apa? Sujud. Kenapa sujud? Karena sujud itu adalah waktu di mana seorang hamba paling dekat kepada Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, kata Nabi. Waktu yang seorang hamba paling dekat kepada Allah adalah ketika dia sujud. Coba lihat posisi orang sujud. Seorang sujud dalam kondisi dia meletakkan anggota badannya yang paling mulia, apa itu? Kepalanya. Ya. Di mana dia letakkan? Di tempat yang paling bawah, di lantai, di tanah. ini adalah posisi yang sangat menunjukkan penghinaan diri, perendahan diri kepada siapa? Kepada Allah. Maka itulah posisi di mana dia sangat menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, itulah saat di mana dia sangat dekat dengan Allah azza wajalla. Makanya iblis dengan segala kecongkakannya, istakbar, dia tidak mau tunduk kepada Allah azza wajalla, diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau sujud. Maka di antara perkara yang menghindarkan kita dari Allah, dari syaitan, adalah memperbanyak ibadah, secara khusus adalah salat. Ini beberapa kiat yang akan saya sebutkan untuk kita menghindarkan diri dari syaitan. Yang pertama tadi ikhlas, tauhid kepada Allah Azza wa Jal, sudah kita sebutkan. Yang kedua adalah mengikuti sunnah. Yang ketiga memperbanyak ibadah secara khusus adalah salat. Dan di dalam salat pun, ketika seorang hamba melaksanakan salat, coba lihat, syaitan selalu berupaya untuk menghalanginya dari sholatnya, iya kan? Sehingga syaitan itu selalu membisikkan berbagai hal di dalam sholat kita, menghalangi kita dari sholat kita, dari bacaan kita, dari kehadiran hati kita di dalam sholat. Sehingga banyak dari manusia sholat itu hanya jasadnya saja, hatinya tidak. Bahkan terkadang tidak menyadari apa yang dia baca dalam sholatnya. Dia baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dia baca tapi pikirannya di mana? Pikirannya keliling dunia. Sudah sampai Depok, sudah sampai Jakarta, sampai bahkan ada yang sampai New York, sampai subhanallah. Iya kan? Itu kerjaan syaitan. Dia enggak suka kita sholat. Ya, karena sholat itu menjauhkan seorang hamba dari kekejian dan kemungkaran. Maka diantara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang yang melapor kepada Nabi, dia menyatakan sebagaimana dalam hadis Abil As, ya Rasulullah, syaitan selalu menghalangi antaraku dan antara sholatku dan bacaanku. Ya, dia sering membuatku tersalah dalam bacaanku, sering mengkaburkan bacaan sholatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan yuqalu lahu khatrab, itu adalah syaitan yang namanya khatrab. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu, kalau engkau merasakannya maka berlindunglah kepada Allah daripadanya. Wasful ala yasarik thalathan, ya, dan meludahlah dengan ringan di sebelah kirimu 3 kali. Maka kata sahabat tadi, aku memperbuatnya dan Allah menghilangkan gangguan-gangguan itu dalam sholatku. Nah, ini bisa kita praktekkan. Kalau sholat, ya, kita sering gak konsentrasi dalam sholat kita, pikiran kita entah kemana, bacaan kita gak, ya. Maka kalau kita merasa bahwa kita sering dipalingkan oleh syaitan di dalam sholat kita, beristiadah kepada Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah yang ringan ke sebelah kiri. Ya, yakni memberikan semburan dengan mengeluarkan sedikit angin dan sedikit sekali dari air liur. Bukan meludah ya, jangan cuy, bahaya itu. Apalagi kalau sholat jamaah, waduh, panjang urusannya. Di masjid umum lagi, jangan ya, jangan salah kaprah. Nah, saya beri peringatan, jangan salah kaprah. Nanti dinisbatkan, oh itu kata ustadznya kemarin saya ngaji di Amwa. Ya, kalau saya digoda oleh syaitan, saya beristiadah kemudian meludah ke kiri 3 kali. Enggak, bukan seperti itu. Ya. Yakni menyemburkan dengan sedikit nafas, ya. Sedikit angin dan sedikit sekali air liur. Tui, tui, tui. Gitu. Atau enggak perlu pakai suara, yang penting melakukannya sebanyak 3 kali. Ya. Dan ingat, kalau di tempat umum sebaiknya jangan, supaya apalagi dalam sholat jamaah, menghindarkan perkara-perkara fitnah yang barangkali masyarakat kita belum mengetahui ilmunya. Baik. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menghindarkan daripada syaitan. Nah, demikian pula termasuk gangguan godaan. Masuk waktu ya? Hah? 10 menit lagi. Demikian pula ketika kita sholat, ya, kita diperintahkan untuk memakai apa? Memakai sutra. Ya. Kita sholat mengarah kepada sutra pembatas yang menghalangi kita dari orang yang lewat di hadapan kita. Jadi kalau ada orang yang lewat, boleh silahkan dia lewat di hadapan kita di luar batas sutra. Ya. Dan apabila dia lewat di hadapan kita, ya, dan di antara sutra kita, bukan di luar batas sutra, maka diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencegahnya. Ya, sampai kata beliau, "Idza marra baina yaday ahadikum syai'un wa huwa yusalli falyamna'hu." Kalau ada sesuatu yang lewat di hadapan kalian ketika kalian salat, ketika salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia mencegahnya. "Fa in aba falyamna'hu." Kalau dia masih enggan, maka hendaklah dia berupaya untuk tetap mencegahnya. "Fa in aba falyuqatilhu." Ya, bahkan kata Nabi, kalau dia tetap enggan, masih saja hendaknya dia tetap memeranginya. Ya, fa innama huwa syaitan. Karena itu sungguhnya adalah syaitan. Artinya cegah sedapat mungkin. Cegah sedapat mungkin. Bukan orang itu dinyatakan syaitan. Ya. Terus habis sholat kita bilang, "Woi, syaitan." Enggak, bukan itu maksudnya. Ya. Syaitan yang membuatnya seperti itu, ya, sehingga dia didorong tetap oleh syaitan lewat di depan orang sholat. Ya. Wa illa secara fitrah, ya, setiap orang, setiap muslim mesti mengerti lewat di depan orang sholat itu kan nggak baik. Orang sholat terus lewat depan, nggak usahkan sholat, ya, secara adab saja sopan santun lewat di depan orang yang sedang duduk saja nggak benar kan ya? Dianggap enggak sopan. Lah ini ada orang sholat lewat di depannya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, masalahnya sekarang di masyarakat kita ini pengamalannya agak sulit. Ya, berusaha untuk mencegah, tetap cegah. Cuma kalau dia ngotot, kita harus lihat kondisi. Jangan sampai menimbulkan fitnah itu tadi. Tamam. Karena kalau menimbulkan fitnah justru akan membahayakan kepada kita dan agama kita. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara perkara yang menghindarkan kita dari syaitan, termasuk masih dalam salat, kita disyariatkan apa? Untuk sujud sahwi kalau kita ragu atau lupa dalam salat kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, karena yang membuat kita ragu atau lupa itu adalah syaitan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yudrikhu shalla thalathan am arba'an falyatrahi syak walyabni 'ala mastayqan thumma yasjud sajdataini qabla ay yuslim qabla ay yusallim." Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatah wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila salah seorang di antara kalian salat lantas dia tidak mengetahui berapa dia salat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dia membuang keraguannya dan dia membangun atas apa yang diyakininya. Kemudian dia sujud 2 sujud sebelum dia melaksanakan salam. Jika memang ternyata dia sholat 5 rakaat, maka berarti sujud sahwi itu membuat sholatnya menjadi genap. Ya. Sehingga syaitan tidak bisa membuatnya salah dalam sholatnya. Ya. Dan apabila ternyata dia memang sholat 4 rakaat, maka sujud sahwi itu akan menjadi kemurkaan bagi syaitan. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sholat misalnya, sholat yang 4 rakaat, Di rakaat yang ketiga kita lupa, ini kita sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka kata Nabi, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Yang yakinnya berapa di sini? Hah? Berapa yang yakinnya di sini? Ini ada orang sholat 4 rakaat mestinya. Sholat zuhur sekarang ya. Sholat zuhur. Sholat zuhur. Dia ragu pada rakaat yang ketiga lah katakan. Supaya lebih mudah. Ini saya sholat sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat? Kata Nabi, tinggalkan yang ragu, ambil yang dia yakin. Berapa yang ragu, berapa yang dia yakin? Hah? Bukan 4. Kenapa yang yakin adalah 3? Iya, yang betul yang yakin adalah dia sholat 3. Karena itu asalnya. Yang ragu adalah 4 rakaat itu yang mendatang. Asalnya dia sudah sholat 3 rakaat karena dia ragu 3 atau 4. Asalnya sudah 3. Yang membuat dia ragu ini sudah 4 rakaat belum? Maka dia tinggalkan sholat 4 rakaat. Dia tinggalkan kemungkinan 4 rakaat, dia ambil yang yakin itu adalah 3 rakaat, kemudian dia tambahi 1 ya. Lantas dia sujud sahwi 2 rakaat sebelum salam. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau memang dia sholatnya itu ternyata 5, karena dia membangunnya di atas yang yakinnya, berarti berapa yang yakinnya? 3. Kalau ternyata memang dia sudah 4, berarti tambahan itu berapa? Membuatnya menjadi 5. Nah, kalau memang dia sholat 5 rakaat, kata Nabi, maka sujud sahwi itu membuatnya kembali menjadi genap. Kembali menjadi genap. Ya. Kalau memang ternyata dia sudah sholat 4 rakaat, ternyata memang 3 tadinya, berarti tambahan itu membuatnya tetap menjadi 4. Maka sujud sahwi itu sebagai kemurkaan bagi syaitan. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan sedikit pada pembahasan ba'dadz zuhur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.